الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa menyempatkan untuk hadir di majlis ta'lim dalam rangka untuk talabul ilmi perihal tentang agama kita. Masih dengan kitab yang sama, kitab Lamdul Manthur min al-qawl al-ma'thur fil i'tiqad wa sunnah, terakhir sampai pada pembahasan yang keberapa? Ada yang nulis? Ada yang tahu? Tahu Pak? Berapa? Lupa. Ada enggak Bubet? Enggak ketemu. Oh, warahmatullahi wabarakatuh yang satu. Ada yang sifat-sifat al-ghuraba. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan di dalam kitab kita ini bab tentang al-ghuraba. Alhamdulillah saya ingat pembahasan demi pembahasan tentang al-ghuraba, keberadaan mereka di akhir zaman. Jadi ahlu sunnati wal jamaah wa kaum muslimin itu akan selalu sepanjang zaman jumlahnya sedikit. Itu sudah dinaskan dalam nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati, akan terus menerus adanya sedikit beberapa orang yang disebutkan dengan kalimat ta'ifah. Ta'ifah adalah sebuah bilangan dari 3 sampai 10 atau 1 sampai 10, ya ini menunjukkan jumlah yang sedikit, bukan banyak. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mereka ini akan menjadi orang yang saking sedikitnya terasa asing. Asingnya mereka bukan pendatang di sebuah daerah, tapi asingnya mereka karena berpegang teguh mereka dengan al-haq yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudah kita lewati beberapa kalimat, diantaranya adalah beliau mengatakan tuba lil ghuraba, tuba bagi orang-orang yang dianggap asing. Ketika beliau ditanya siapakah ini maksudkan dengan ghuraba, orang-orang yang asing, qala nasun salihun qalilun fi nasin su'in kathirin, orang-orang yang saleh yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Man yasim akthar mimma yuti'uhum, orang yang bermaksiat itu lebih banyak jumlahnya daripada orang yang berbuat taat. Orang yang berbuat maksiat, apakah jenis kemaksiatan dosa-dosa besar ataukah jenis kebidahan atau yang lainnya, lebih banyak daripada mereka-mereka yang saleh. Ini sudah dinaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita telah masuk pada beberapa kalimat yang ada dalam kitab ini. ucapan Imam Abdullah bin Mubarak an al-Fudail bin Iyad an al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala annahu dhakar al-ghani al-mutraf alladhi lahu sultan ya'khudhu al-mal wa yaddi annahu li'iqaba fihi wa dhakar al-mubtadi'a al-dhal alladhi kharaja bi sayfihi 'ala al-muslimin wa ta'awwala ma anzala Allah fil kuffar 'ala al-muslimin thumma qala. Disebutkan dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengambil dari Fudail bin Iyad, beliau mengambil dari kalimat Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di saat itu terdapat sebuah pembicaraan antara mereka para ulama tadi. Disampaikan kepada beliau, di zaman itu terjadi sebuah kesesatan dua hal yang dilaporkan kepada Imam Hasan Basri. Yang pertama, adanya orang-orang yang kaya dan dia punya jabatan, pejabat yang kaya, namun dia zalim. Yaqudul mal, dia senangnya merampas harta rakyat, mengambil harta rakyat. Tapi mereka tidak merasa bersalah. Mereka mengatakan wa yadai annahu la'iqaba fi. Mereka enggak punya salah ngambil harta masyarakat. Karena mereka di samping memiliki kekuasaan juga memiliki harta yang melimpah. Namun mereka mutrif, yakni orang yang zalim. Kemudian juga disebutkan di hadapan beliau wa dzukira al-mubtadi' ad-dhal, disebutkan kepada beliau ahlul bid'ah yang sesat merebak di mana-mana sampai tingkatan mereka membunuh kaum muslimin. Dan wa ta'awwal ma anzalallahu fil qur'an muslimin, mereka pun ahlul bid'ah ini sukanya mentakwil, yakni merubah-rubah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orang kafir ditujukan kepada kaum muslimin. Jadi muncul satu zaman adanya al-bid'ah yang mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk mengkafirkan kaum muslimin. Bagaimana caranya ayat itu bisa dipahamkan guna bisa mengkafirkan kaum muslimin oleh ahli bid'ah ini, untuk kemudian mereka pun membunuhi kaum muslimin tersebut dengan pedang-pedangnya mereka dengan alasan mereka ini sudah kafir, seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, yakni Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan di saat beliau menjelaskan seperti di atas atau disebutkan di atas, sunnatukum, sunnah kalian, walladhi la ilaha illa huwa bainahuma bainal ghali wal jafi wal mutrifi wal jahili fasbiru alaiha. Sunnah kalian, yakni agama kalian, demi zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, itu diantara dua tadi, ya. Sunnah kalian, agama kalian, diantara hulu berlebih-lebihan wal jafa, dan perbuatan jafa meninggalkan agama. Khawarij atau al-bid'ah atas nama agama berlebih-lebihan sampai pada tingkatan mereka membunuh kaum muslimin atas nama Islam, kata mereka. Ini hulu. Satu sisi adanya penguasa yang mendzalimi, tidak peduli dengan hukum-hukum Islam, tidak peduli dengan aturan-aturan Islam, mendzalimi semaunya tanpa merasa bersalah. Agama kalian di tengah-tengah, tidak melampaui batasan ekstrim kanan dan juga tidak terseret pada paham ekstrim kiri. Tidak berlebihan melampaui batas dengan pengertian ghulu dan juga tidak pula jafa meninggalkan aturan agama demi kepentingan duniawiyah. Agama kalian tidak seperti itu. Demikian pula kata beliau, wal mutrifal jahil fasbiru alaiha, maka hendaknya kalian sabar. Sabar dalam menghadapi itu semuanya. Artinya bahwa pemerintah, penguasa, di antara mereka ada yang bersikap seperti itu. Semena-mena kepada rakyatnya. Menangkap, memenjara, mengambil harta semaunya. Ini akan datang seperti itu. Ya. Dalam keadaan seperti ini kita terpancing untuk memerangi pemerintah. Ya. Ini mengerikan. Sisi yang lainnya, beberapa kaum muslimin al-bid'ah memanfaatkan ayat untuk mengkafirkan kaum muslimin, yakni penguasanya. Di satu sisi kita menghadapi pemerintah yang seperti itu yang disebutkan Imam Hasan Basri, kita dongkol, kita benci, kita marah dengan penguasa yang seperti itu. Tetapi kita harus di atas sunnah menyikapinya. Selama mereka masih muslim, masih menegakkan sholat, maka tidak boleh kita mengangkat senjata melawan mereka. Ini dia, tidak boleh kita serampangan dalam mengkafirkan atau mengangkat senjata melawan mereka. Di sisi yang lainnya, al-bid'ah ini hulu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengkafirkan penguasanya, memanasi umat Islam untuk mengangkat senjata guna menghadapi mereka-mereka yang telah dikafirkan oleh mereka. Kita di tengah-tengah, tidak ikut sana dan tidak ikut sini. Bisa dipahami hadirin, tidak mudah terprovokasi karena sudah benci dan jengkel kepada pemerintahnya, kemudian mudah disulut. Ayo kita angkat senjata. Ini pemerintah sudah korup, pemerintah sudah begini, apalagi sudah menganiaya, menindas. Ayo, ayo, kita jangan tinggal diem. Kita demo, kita apa? Hasungan ini gencar. Satu sisi pemerintahnya juga pemerintah yang zalim, yang keji, yang memukul punggung manusia dan merampas harta. Kita bagaimana ini? Mengikuti pemerintah yang seperti itu? Atau mengikuti seruan atas nama jihad bahkan, tetapi melawan pemerintahnya yang masih muslim? Sunnah kalian di tengah-tengah itu, fasbiru, bersabarlah. Nabi sudah memberitahukan dalam nas bahwa akan datang satu zaman pemerintah yang mereka kulubum kulubu syayatin, hati mereka hati syaitan, fi jismanil insi, dalam tubuh manusia. Mereka ini kalau dalam keadaan seperti itu, layah tadu nabi hadi walaysan nabi sunnati, mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak mengambil ajaranku sebagai ajarannya. Akan datang pemerintah yang seperti itu. Sebutkan dalam riwayat lainnya, pemerintah yang bengis kejam, yang mereka mengambil harta dan memukul pundung, memukul punggung manusia, zuhrun nas, ya, yakhudunul amwal wa yadrubunul anaq. Satu kondisi yang naas dan mengerikan, pemerintah yang seperti itu. Para sahabat pun bereaksi di waktu itu, ya Rasulullah, afalan nabiduhum bisuyufina. Ini syariat hadapi pemerintah yang seperti itu. Di sisi lain, kompornya Khawarij bangkit mengkafirkan pemerintahnya dan mengobok-obok pemerintahnya dan menyebut kejelekan-kejelekan pemerintahnya, dan akhirnya kaum muslimin terbakar untuk membawa senjata mereka guna membunuhi pemerintah mereka, padahal notabene masih muslimin. Ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah apakah ikut-ikutan yang mereka-mereka ini? atau ahlu sunnah mengikuti pemerintah yang ya zalim, kejam, bengis, yang korup, yang ini, yang itu. Bagaimana? Ahlu sunnah tidak kesana dan tidak kesini. Ahlu sunnah tidak mengikuti yang hulu berlebih-lebihan, dan juga ahlu sunnah tidak mengikuti al-jafa, yang zalim, yang kejam ini. Ahlu sunnah di tengah-tengah, tidak kesana dan tidak kesini. Kemudian otomatis yang seperti itu tidak berarti tidak mendapatkan hardikan dan cemoohan. Dicemooh oleh semua pihak. Lah kowe ngaku ahlu sunnah meneng baik, orang melu-melu. Ini dia cemoohannya, masya Allah. Disebutkan oleh beliau, fasbiru alaiha, bersabarlah kalian dalam kondisi yang seperti itu. Fainna ala sunnatikan wa qaulun nas, karena sesungguhnya ahlu sunnah itu adalah manusia yang paling sedikit yang bisa memegangi sunnah Nabi di saat kondisi seperti itu. Itu adalah ahli sunnah dan jumlahnya sedikit. Mayoritas manusia karena kebencian kepada pemerintahnya ikut-ikutan ekstrim kanan yang menghasung manusia untuk mendemo dan mencela pemerintahnya, dan kemudian mengangkat senjata ketika mereka sudah mampu untuk memerangi pemerintah yang mereka anggap pemerintah yang tidak islami, untuk kemudian didahului dulu dengan doktrin-doktrin kekafiran yang diambil dari ayat-ayat yang mereka pelintirkan maknanya. Ya sudah, gerakan ini yang tadi disebut oleh Imam Hasan Basri hulu, sudah mensematkan kalimat kafir kepada pemerintahnya, maka siapapun yang bersama mereka akan terbangkit untuk menentang pemerintahnya dengan pedang-pedang mereka, dengan senjata-senjata mereka. Ahlu sunnah itu tidak ikut ke sana dan tidak ikut ke sini. Ahlu sunnah jumlahnya sedikit, mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Alladzina lam yakhudhu ma lil atraf fi atrafihim wa la ma ahli al-bid'ah ma fi ahwaihim. Ahlu sunnah tidak mengikuti orang-orang yang keji, yang zalim, yang tidak sesuai dengan syar'i. Ahlu sunnah juga tidak ikut-ikutan ahlul bid'ah yang mereka beragama dengan hawa nafsu mereka. Wasbiru ala sunnatihim hatta tarabbihim, dan ahlu sunnah wasabaru, dan ahlu sunnah selalu bersabar untuk memegangi sunnah-sunnah Nabi mereka sampai mereka datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadhalika insyaAllah fakunu, maka hendaknya kalian seperti itu dalam kehidupan kalian. Jadilah kalian seperti itu. Jadi kondisi carut marut antara kaum Khawarij yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan keadilan, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Satu sisi pemerintah yang kejam, yang zalim, yang tidak mengindahkan hukum-hukum Islam. Terjadi, seandainya terjadi, la haula wala quwwata illa billah, la sama Allah, semoga tidak terjadi, terjadi pertempuran. Ahlu sunnah tidak ikut-ikutan ke sana dan tidak ikut-ikutan membela yang ke sini. Bisa dipahami hadirin, mereka berada di atas jalur yang sunnah, memperingatkan umat supaya menghormati pemerintahnya dan menasihati pemerintahnya supaya berbuat adil kepada rakyatnya. Inilah sikap pertengahan. Tidak mudah terprovokasi dengan berbagai macam provokasi-provokasi yang berbau menentang pemerintahnya, dan juga tidak mudah termakan hasutan untuk jatuh pada menjilat pemerintahnya, ikut-ikutan dalam berbuat kemaksiatan atau mendzalimi rakyatnya. Ahli sunnah tidak berkepentingan kecuali menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Yang bisa seperti ini jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Asing. Ya. Dari pihaknya mereka ini, wah sudah mencerca betul-betulan terhadap ahli sunnah yang tidak mau ikut-ikutan mereka. Yang dituduh tidak suka jihad lah. Yang dituduh tidak suka dengan memperjuangkan Islam lah, yang tuduh macam-macam. padahal kita menjalankan yang disyariatkan, tidak menjatuhkan nama baik pemerintah, tidak ikut-ikutan mencela pemerintah, apalagi mencucurkan darahnya, kita tidak ikut-ikutan, itu hukumnya haram. Dan juga tidak ikut-ikutan pihak pemerintah yang menzalimi, ya, tidak ikut-ikutan dalam memusik kaum muslimin, tetapi mereka berada di atas as-sunnah. Fama qala, kemudian beliau mengatakan, ini ucapan Imam Hasan al-Basri, wallahi law anna rajulan adraka hadhil munkarat yaqulu hadha halumma ilayya wa yaqulu hadha halumma ilayya fa yaqul la uridu illa sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatlubuha wa yas'alu anha in hadha la yu'radu lahu ajrun 'azimun fakadhalika fakunu insyaallah. Kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, demi Allah, kata beliau, seandainya ada orang di antara kalian wahai kaum muslimin wahai ahli sunnah mendapati masa-masa seperti itu, masa di mana pemerintahnya seperti itu menzalimi rakyatnya, dan di mana rakyatnya mulai mereka bangkit mengatasnamakan Islam dalam memerangi pemerintahnya, padahal mereka hulu, ini khawarij. Ahlu sunnah, kata beliau, dipanggil oleh dua sisi. Mereka asrim kanan memanggil, halumma iya ilaiya, ayo ikut aku, ayo ikut kami, perangi pemerintah. Pemerintahnya juga mengatakan, halumma ilaiya wa ya ahlu sunnah, ikut aku. Ditarik ke sana dan ditarik ke sini oleh dua pihak tersebut. Maka orang-orang tersebut yang ahli sunnah tadi begitu mendengarkan ajakan, ayo ikut demo, ayo ikut ini, perangi pemerintah, yang satu, jangan ikut mereka, ikut kami, ya, jangan ikut-ikutan mereka, garis keras, ikuti kami. Seruan itu disikapi apa? Disikapi, kata beliau, orang ini mengatakan, la uridu illa sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menginginkan kecuali ajarannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam menyikapi dua sikap tersebut. Tidak ikut-ikutan kepada pihak khawarij, ya, yang menentang pemerintah dalam keadaan mereka masih muslim, dan juga tidak pula membenarkan sikap pemerintah yang itu adalah melanggar syariat karena perbuatan zalim dan kejinya mereka. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Imam Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, innama dhallal mu'minun akhiruz zamani بغرباته بين أهل الفساد وأمن أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يقروه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصودي لمقصودهم ومباينته لما هم عليه. Sesungguhnya tak lain, Imam Ibn Rajab mengatakan, sesungguhnya tak lain, orang-orang yang beriman di akhir zaman akan menjadi asing. Bahasa lainnya akan menjadi aneh. Kenapa? Baina ahli fasad, ahli sunnah akan menjadi aneh atau menjadi asing di tengah-tengah manusia yang rusak. Rusak itu diantara dua hal. Yang pertama, banyak diantara mereka rusak karena syubhat, bid'ah-bid'ah dan pemahaman-pemahaman yang rusak. Dan ahlu sunnah pun asing di tengah-tengah mereka-mereka yang ahlu syahwat, yang sukanya dengan syahwat. Ini dia. Perhatikan wa muslimin rahiman jami'an. Di dalam hal ini Al-Imam Ibn Rajab hendak menyebutkan bahwa manusia rusak itu dengan dua sebab. Rusak pertama karena syubhat, alirannya yang rusak, alirannya yang menyimpang, apakah itu mu'tazilahnya, jilnya, ataukah mereka nya kaum sufinya, tasawufnya, ataukah mereka ini kaum khawarijnya, ataukah mereka ini macam-macam syubhat. Ahlu sunnah tidak mau bersama mereka. Antara ahlu bid'ah dengan ahlu bid'ah bisa gabung ketika ada kepentingan bersama. Tapi kalau ahlu sunnah tidak mau bergabung dengan ahlu bid'ah siapapun dia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Di sisi lain, masyarakat atau manusia juga banyak yang jatuh pada kemaksiatan. Dan ini mayoritas jatuh pada kemaksiatan dalam dunia musik-musik. Ini mayoritas jatuh pada narkoba, pada kriminal ini kriminal itu, pada maksiat ini maksiat itu juga banyak. Kebanyakan orang jahil dengan ilmu agama jatuh pada maksiat. Ahli sunnah pun tidak ikut-ikutan orang yang berbuat maksiat, sehingga mereka akan menjadi asing. Yang ahlul maksiat melihat ahli sunnah, kau jeneng dewekan orang milu batirmu ahli bid'ah, yang mereka-mereka semangat beragama tapi dengan pemahaman bid'ah. Yang ahli bid'ah pun mengatakan, kau ahli sunnah kepriwe, orang gelem maksiat, orang gelem bid'ah, berdiri sendiri. Di saat itulah ahli sunnah merasakan keasingan dan keanehan, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah, tidak ikut yang bid'ah dan tidak ikut yang maksiat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dari ini kaum muslimin, hal itu sangat terasa. Di saat kaum muslimin mereka beragama dengan bid'ahnya masing-masing, kita tidak mau bergabung sama mereka. Walaupun mereka jumlahnya banyak, mereka mungkin duitnya juga besar, ya, kekuatannya banyak, kita gak ikut. Di saat itu juga kemaksiatan merebak, panggilan kemaksiatan itu banyak, panggilan dosa itu banyak, perselingkuhan, pacaran melalui HP, wis tuang aku nom, ya. Umur saya baru 19 padahal 30 sanga. La haula wala quwata illa billah. Ini dia. Ahlu sunnah tidak mau terbawa kepada arus maksiat yang sebegitu dahsyat. Nah, saya malu kalau melakukan dosa kepada Allah. Saya malu. Saya tidak akan melakukan kemaksiatan. Satu sisi al-bid'ahnya banyak, saya tidak ikutan bid'ah. Ya wis, dewekan. Enggak ke sana, enggak ke sini. Tidak punya teman. Nah, di saat itulah dia diuji kekokohannya di atas apa? As-sunnah. Fa kulluhum yakrahu wa yu'dhi. Semua pihak membenci al-sunnah dan berusaha untuk menyakiti, menyiksa dan menghadang ahlussunnah. Semua pihak, yang ahlu bid'ahnya ataupun yang ahlul maksiatnya. Kenapa? Karena ahlu sunnah selalu menyelisihi jalannya mereka. Ahlu sunnah selalu menyelisihi jalannya ahlu bid'ah. Ahlu sunnah selalu menyelisihi jalannya ahlul maksiat. Ahlu sunnah di tengah-tengah, tetapi tetap menebarkan ilmu, membantah yang bid'ah, menerangkan yang batil, dan menerangkan yang hak, serta melarang dari maksiat, mencegah dari kemungkaran, sampai-sampai pihak-pihak ahlul maksiat merasa terusik dengan dakwah ini, ya. Dan demikian pula ahlul bid'ah pun terusik dengan dakwah ini. Inilah dia, di saat seperti itu ahlus sunnah terasa apa? Asing dan aneh. Tetapi hal ini tidaklah menyurutkan, menyebabkan surut akidahnya mereka, tidak sama sekali. Tidak mensurutkan kegigihan mereka dalam memegangi sunnah. Walaupun mungkin dalam kenyataannya dia sendirian. Dalam kenyataannya dia, bahasa kitanya tilatilo. Ya, ini bahasa konotisnya jelek. Ngana ahli bid'ah tok, ngene ahli maksiat tok. Terus kepriah kuripe. Mungkin bingung, iya ya bingung, orang bisa bergaul. Bergaul ke sana, lawang pang tok. Gitaran tok, musikan tok, joget dan wanitanya juga tidak menutup aurat. Masa saya ke sana? Yang ke sini ini bid'ah tok, melakukan ini melakukan itu, isnegur. Perayaan ini perayaan itu, urusan makan, urusan perut, urusan macam-macam. Bid'ah tok, delengene sumpek, delengene ya lebih sumpek maning. Ya. Terus bagaimana di saat itulah kita jangan sampai melepaskan sunnah. Di saat itulah jangan sampai menjadi pudar atau merasa takut dengan kesendirian. Kita telah membaca sejarah kaum muslimin. Para nabi pengikutnya hanyalah belasan. Bahkan ada yang hanya satu atau dua. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ra'aitu nabiyya wa mahu rajulun wa mahu rahtun. Aku melihat seorang nabi pengikutnya hanya belasan saja atau kurang dari belasan. Bahkan aku melihat nabi wa mahu rajulun aw rajulani. Seorang nabi pengikutnya cuma satu atau dua. Bahkan aku melihat seorang nabi tidak memiliki pengikut. Sampai seperti itu. Lah saking langkane wong jane apa kepriwe? Ya. Apa banyak manusia tapi mereka tidak beriman? Nah ini yang kedua. Manusia banyak tetapi tidak mengikuti seruan nabi. Apa kemudian nabi tersebut minder? Lah bebuah teman jadi nabi. Pengikutnya guru siji tok. Ini dia. Kaum muslimin rahimani orang jami'an. Nabi Nuh umpamanya. Kita ambil contoh Nuh. Nuh di zamannya itu hanya belasan orang yang naik kapal. Itu berlangsung 950 tahun. Dengan keterasingan seperti itu. Dengan sedikitnya jumlah yang beriman di muka bumi itu. Waktu itu kaum muslimin hanya yang mengikuti Nuh. Yang beriman di muka bumi yang mengikuti Nuh. Yang lainnya kafir. Penentang. Itu sunatullah kaum muslimin. Demikian pula Lut alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi Lut ini kaum muslimin pengikutnya hanya berapa gelintir orang. Di tengah-tengah kaum. Itu hal yang biasa. Nabi kita 13 tahun di Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah. Berapa gelintir pengikutnya? Bisa dihitung. Ya. Musuhnya ratusan bahkan ribuan. Satu hal yang memang harus dihadapi. Tetapi mereka tidak pernah merasa surut di dalam memegangi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita langsung masuk ke nomor yang ke-630. Wa min sifati ahli al-ghuraba. Di antara sifat-sifat atau tanda-tanda orang yang mendapatkan julukan ghuraba. Yang harus katakan tuba lil ghuraba, surga bagi mereka-mereka yang asing. Sifat-sifatnya dan tanda-tandanya disebutkan Imam Ibnu Qayyim, yang isinya serupa dengan yang tadi kita bacakan di atas. Untuk perhatikan. Wa min sifati haula'i al-ghuraba alladhi ghabadahum an-nabiyyu. Di antara sifat-sifat orang-orang yang ghuraba, yang asing di akhir zaman, adalah at-tamassuku bis-sunnah idza rahiba an-nasu. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah di saat manusia membencinya. Di saat manusia membencinya. Siapa yang membenci? Ahlu syubhat dan ahlu syahwat. Yang terkena paham yang batil maupun yang terkena syahwat. Mereka benci kepada sunnah. Ini dia. Nah, sifat orang yang asing yang dimaukan dalam hadis Nabi adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di saat manusia membenci yang sunnah. Yang kedua, wa taraka atau wa tarku ma ahdathuhu wa in kanu fa in kana huwal ma'ruf indahum. Sifat yang kedua, ahlu sunnah akan meninggalkan bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan walaupun mereka menyangka bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baik. Itu ahlu sunnah meninggalkan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di saat kaum muslimin yang jatuh pada bid'ah itu menyangka bahwa kebid'ahan itu adalah hal yang baik. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, jere ahlu sunnah ning ora tau selawatan. Pernah mendengar kalimat ini? Iya. Jere ahlu sunnah ning ora tau baca Quran surat tertentu. Ya. Baca Quran semua surat. Bagi mereka ada surat khusus, apalagi bar kematenan. Ya. Langsung mereka jere ahlu sunnah gak pernah baca Quran, gak pernah selawatan, gak pernah apa. Kenapa? Karena memang ahlu sunnah meninggalkan kebidahan-kebidahan walaupun manusia menganggapnya itu baik. Sampai-sampai dituduhkan kepada mereka dengan tuduhan yang jelek, ahlu sunnah tapi orang tahu baca tahlil. Baca tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Sering kita membacanya dalam zikir-zikir ba'da salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam zikirnya Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan siapa yang membaca ini maka dia seperti orang yang bercocok tanam di surga. Pada setiap kalimat tersebut dan meyakini kalimat itu kalimat yang besar, yang tinggi, yang harus kita ucapkan. Tetapi kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Di saat itu mereka menganggap kita dengan anggapan yang jelek. Wong Islam ninggal na Islame, sampai tingkatan seperti itu. Padahal mereka ahlu sunnah al-ghuraba, orang-orang yang asing, adalah mereka-mereka yang meninggalkan kebidahan yang diada-adakan oleh manusia. Ketika mereka menganggap itu sesuatu yang baik, tetap ditinggalkan. Sampai-sampai terjadi waikum muslimin, ikhwan kita dianggap laung bocah durhakam wong tua, geleme dunia netok. Sebab apa? Dia tidak mau melakukan seperti hanya orang lain. Maksud kan? Tidak melakukan yang ini yang itu sampai pokokan. Nyeudina. saya maaf enggak pakai seperti itu. Oh, kowe pancen bocah durhaka ngenteni dunyane tok. Ora gelem ngirim donga dan sebagainya. Sama seperti itu. Artinya bahwa si ahli sunnah ini ketika memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan celaan, cercaan, makian karena mereka meninggalkan hal yang bid'ah. Di saat bid'ah itu dianggap ma'ruf, dianggap baik oleh banyak manusia. Ya. Demo yang kemarin dianggap baik, ahli sunnah ora gelem melu. Lalu sunnah panjen lemah orangnya, tidak memiliki kekuatan untuk dan sebagainya. Para ikhwan harus siap-siap diomong seperti itu. Nek nyenengan orang yang tipekelnya ndak kuat menahan kayak gitu akan berpikir lah apa temen ya dadi ahli sunnah, dadi wong awam bae silah. Orang mikir nganang eneh. Ya. Ini harus tebel pak kuping. Dengar apapun saya tidak menginginkan kecuali sunnah Nabi. Dengar comohan apapun ya sudah sana. Saya tidak menginginkan kecuali sunnah Nabi. Tidak mudah kebawa ke arah yang kanan, ghulu, dan tidak mudah terseret kepada yang jafa. Tidak mudah terbawa yang syubhat dan tidak terbawa kepada yang syahwat. Ini dia. Sampai-sampai kaum muslimin kami hendak memperingatkan. Ini ada. Ya kami peringatkan diri kita pribadi masing-masing. Kadang kaum muslimin si ahlu sunnah. Ketika diseret atau diajak. Halumma ilayya. Mari ikut kami. Diajak oleh pihak-pihak ahlul bid'ah. Kita bisa menolaknya dengan kuat, bisa menolaknya dengan jantan, bisa menolaknya dengan tegas. Saya tidak mau mengikuti bid'ah. Kencang dia. Tetapi kadangkala ketika diajak pada sisi yang kiri ahlul maksiat dan dosa, ini iman apa? Goyah. Yang goda lebih cantik daripada yang di rumah. Ya. Sinang umah Usman dan Boseni. Ya. Ada wanita lain yang menggoda. Saya sebutkan ini kaum muslimin karena Nabi menyebutkan sebesar-besar fitnah bagi kaum pria adalah apa? Kaum wanita. Ini mengerikan hadis ini bagi hadis ini tuh bukan untuk orang awam, untuk siapapun. Jangan mengatakan aku kan salafi lah, ya orang mungkin. Kata siapa ya kaum muslimin? Ini syariat menimpa kepada siapapun, artinya diterapkan pada siapapun. Ya zaman sahabat sampai hari ini. Fahada kaum muslimin. Ya. Godaan ke arah sana kuat sekali, apalagi memang hukum asal menikah itu adalah dua. Dan ini yang kuat. Satu jikalau anda tidak mampu untuk adil. Fankihuma tabalakum minan nisa masna. Nikailah oleh kalian wanita-wanita dua. Karena Allah Maha tahu kebutuhan seorang laki-laki adalah dua. Kalau satu kita sih delenganan delengene. Keburi rasane ya. Dan tetek bengek pak. Nikah itu hukum asalnya dua, bukan satu. Siapa yang mengatakan satu menyalahi ayat? Ya. Fain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kamu takut untuk tidak adil, maka ya satu sajalah. Tapi kalau kamu mampu dua, kalau bisa tiga dan empat boleh. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan laki-laki. Ngerti pak? Maka kebutuhan laki-laki lebih dari satu. Fakat ikhwan, fitnah ini besar. Kalau diajak pada syubhat, kepada bid'ah, syubhat, gampang. Tolak, anu sering ngaji kih. paham bid'ah haram, bid'ah haram. Bagi tiang satu ini, aduh, aku yang ngerti haram ini katanya kok. Aduh. Apalagi dunia maya dengan HP, istri bisa ditipu sedemikian rupa. Eh, nah urusan ke dagangan, dagangan apalah? Nah urusan ke, aduh. Ini kaum muslimin, godaan syahwat dan godaan syubhat. Ahlus sunnah di tengah-tengah itu, tidak ke syahwat, tidak ke syubhat. Kokoh di situ, dan ini ujian berat sampai menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka yang berikutnya, yang ketiga, wa tajridu tauhidi wa in anqara dhalika aktsarun nas. Sifat yang ke berapa? Tiga. Mereka ahlu sunnah selalu membersihkan tauhid, mendakwahkan tauhid, membersihkan tauhid dari kesyirikan. Wa in ankara dhalika aktsarun nas, walaupun mayoritas manusia mengingkari hal itu. Walaupun manusia mengingkari hal itu. Jadi ahlu sunnah kaum muslimin dalam dakwahnya selalu mendakwakan tauhid, dan tauhid tidak pernah henti sepanjang masa. Selalu dan selalu menebarkan tauhid, syahadatain dan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Sembari dengan itu otomatis membersihkan dari syirik. Walaupun manusia banyak yang benci dengan dakwah ini, benci dengan isu Wahabi, dengan isu Ibnu Taimiyah, bahkan Syekh bin Baz pun dihancurkan oleh mereka. Karena Syekh bin Baz salah satu ulama yang menebarkan tauhid, dicekal dakwah tauhid ini sekuat mungkin oleh mereka dua belah pihak, yang pihak syahwat dan yang pihak syubhat. Dua-duanya berusaha untuk mematikan dakwah tauhid ini. Karena dakwah tauhid ini berisikan tentang apa? Kewajiban beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan, dan kewajiban mentaati Rasul tanpa menyelisihi beliau, baik bid'ah ataupun syubhat ataupun syahwat. Mereka benci dengan dakwah tauhid itu min zaman, ya kun. Dari zaman dulu. Tidaklah Nabi Nuh dijauhi oleh manusia yang beriman kepada beliau cuma sedikit, kecuali karena mendakwahkan tauhid. Demikian pula para nabi, para rasul, semuanya dijauhi, ditentang oleh kaumnya, tak lain karena apa? Mereka mendakwahkan tauhid. Fahad ikhwan, karena itu keterasingan, kesendirian, nganeh-nganeh, ya, beda dengan orang lain, itu bukan kendala untuk seorang ahlu sunnah tetap memegangi sunnah dan berada di atas akidah yang sahihah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Di zaman sekarang ini kaum muslimin, orang-orang yang menentang dakwah tauhid itu dari kalangan Yahudinya, dari kalangan Nasoronya, dari kalangan Majusinya, penyembah-penyembah Tuhan yang lain, agama-agama non-Islam yang memiliki banyak Tuhan, benci dengan tauhid. Demikian pula musyrikinya yang mereka mengaku sebagai muslimin, tetapi mereka masih apa? Menuhankan selain Allah. Ini dia. Sehingga dakwah ini menghadapi banyak pihak yang harus dihadapi oleh dia. Sampai pun kadangkala orang kanan dan kirinya, tetangga atau bahkan orang tua yang masih melakukan kesyirikan itu pun harus dihadapi. Ya. Menjadi yang keempat, wa tarkul intisabi ila ahadin ghairillahi wa rasulih. Dan mereka tidak menasabkan, tidak menyandarkan diri mereka kepada seorang pun selain kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Tidak menyandarkan kepada siapapun selain Allah dan juga selain Rasulnya. Ini ahli sunnah. Ya, tidak menyandarkan kepada partai tertentu, tidak menyandarkan kepada organisasi tertentu, tidak menyandarkan kepada sebuah wadah lembaga tertentu. Ya, tidak mau menyandarkan diri kepada selain Allah dan selain Rasulnya. Ini dia. Demikian juga kata beliau, la syekha wala tariqata wala madhhaba wala ta'ifata. Mereka tidak menyandarkan diri mereka kepada seorang syekh. Tidak. Bagaimana kalian tidak menyandarkan kepada seorang syekh? Mengkultuskan maksudnya. Ini tidak. Adapun mengikuti syekh, selama syekhnya itu mengajarkan kepada al-haq, kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, diikuti. Tetapi untuk mengkultuskannya dan menyandarkan saya ini Albani, saya ini bin Baz, atau saya ini Robi, tidak seperti itu ahlu sunnah. Syekh Albani diikuti karena beliau mengajarkan al-haq. Syekh Robi diikuti karena beliau mengajarkan al-haq. Wah, Syekh bin Baz diikuti karena beliau mengajarkan al-haq. Kita mengikuti para masyayikh karena mereka mengajarkan al-haq. Tapi tidak menyandarkan diri hanya kepada salah satu syekh di antara mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini nih. Di saat, waalaikumsalam muslimin, di saat kita seperti itu dituduh oleh mereka, oh kamu salafiyin, mengikuti Robi' tok. Syekh apa? Guru Syekh Robi' tok. Ya. Mereka mencela. Padahal kita ulamanya banyak. Kalaulah kita mengikuti Syekh Robi, pertanyaannya, apakah beliau berdiri sendiri? Tidak. Beliau bersama ulama-ulama yang lain. Ini dia. Adapun ketika kita kembalikan kepada mereka, kalian yang diikuti Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, yang sudah dijarah oleh para ulama, dikritik oleh para ulama dan dikatakan sebagai ahlul bid'ah murji'ah, kalian malah mengikuti syekh yang seperti itu, mengikuti Muhammad Imam Al-Hajuri, Muhammad Imam Al-Ma'bari atau Yahya Al-Hajuri, kalian mengikuti syekh-syekh yang sudah ditahdir. Itu namanya kalian mengkultuskannya. Sudah tahu salah tetap diikuti oleh kalian. Bisa dibahami hadirin? Ini dia. Kita pun kata beliau, ahlu sunnah tidak menyadarkan diri mereka kepada wala tarikota, tidak pula kepada satu tarikoh, tarikot-tarikot, jalan-jalan tertentu, tidak menyandarkannya kepada jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang diamalkan oleh para sahabat. Itu saja, dan itu adalah dinul Islam. Demikian pula mereka tidak menyandarkan kepada madhab, tidak menyandarkan saya harus Syafi'i, saya harus bermadhab Hambali. Tidak. Semuanya orang bisa diambil dan ditolak ucapannya. Jikalau sesuai dengan Nabi diambil, siapapun dia, madhab manapun dia, diambil ucapannya jikalau sesuai dengan Nabi, dan ditolak ucapannya jikalau berbeda dengan Nabi. Sehingga tidak ada kewajiban bermadhab dengan madhab tertentu. Ahlu sunnah juga mereka tidak ikut-ikutan dengan satu kelompok yang dibikin oleh manusia. Tidak. bal haula'i al-ghuraba, bahkan mereka-mereka ahlu sunnah yang ghuraba, yang asing tadi, muntasibuna ilallahi bil'ubudiyati la wahdah, mereka menyandarkan diri mereka kepada Allah dengan menyatakan bahwa kami adalah hamba-hambanya Allah, dan membuktikannya dengan beribadah semata kepadanya. Kemudian kata beliau, wa ila rasulihi bilittiba'i ila limajabi wahdah, ahlu sunnah menyandarkan diri mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dibuktikan dengan mengikuti beliau saja tanpa adanya bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Wa ulai humul qabidunal jamr haqqan, maka merekalah orang-orang yang dikatakan memegangi bara api di tangannya dengan sebenar-benarnya, mengikuti Allah, mengikuti Nabi di saat-saat dalam keadaan banyak bid'ah dan banyak syahwat. Ini terasa berat, hasutan ikutan bid'ah sering, iming-iming duit, ayo milu aku, engkau tak bangunakan pondok, ayo milu aku, jane berapa sih kebutuhan per bulan kamu, gari nulis bayar proposal, asal milu aku. Kalimat asal milu aku, engkau burine pak, burine, sing penting wis doyan duite, engkau pada satu saat dikuk, kamu jangan ngajarkan materi tauhid, atau jangan ngajarkan kitabnya Syarabi. Lah terus arep ngapa pak? Wis kadung kuwergen, pelo sudah gak bisa ngapa-ngapain. Ini bisikan mereka, bukan bisikan ayo saya lebih dah ikut saya masuk neraka. Ya tidak seperti itu vulgarnya pak. Tapi dengan uang, kamu butuh apa masjid, butuh apa maktabah, butuh kitab apa, butuh apa, butuh apa, dilengkapi. Pada ujungnya anda jangan ikut-ikutan syekh itu dan syekh ini. Fadha ikhwan, mereka bisa seperti itu, kita tetap memegangi yang sunnah. Yang sunnah bagaimana? Pokoknya saya tidak menerima uang ini, walaupun 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, saya enggak mau menerimanya. Biar pondok saya dari gedek ora apa-apa. Gak mikirnya keberipun pak, gedek apa 3 miliar ya sing diterima ya. Ke pondokku ake muridin, tempatnya kurang, megangi sunnah baik, apa duitnya diterima, milin dibak. Hasutan itu deras, hati kadang lemah, mikirnya ya terima disi duitnya, bangun sing gede, naik wis gede gari tobat, ngikuti maning yang sunnah, hilang pak nyenengan. Hasutannya lembut, tidak terasa. Demikian pula dengan sisi yang satunya, maksiat, godaan, rayuan, luar biasa. Sehingga orang yang berpegang teguh di atas sunnah di waktu itu, ibarat dia memegang bola api di tangannya panas. Karena memang resikonya tidak ikut sana dan tidak ikut sini, dan dikucilkan oleh banyak. Waktarunnas bal kullum la'imun lahum, di saat itu mayoritas manusia atau bahkan semua manusia mencela mereka, menghardik mereka, ahlul maksiatnya, ahlul syahwatnya, ahlul bid'ahnya, mencela ahlul sunnahnya, sampai pada tingkatan beluhur batin bin hadal khalq ya'udunahum ala syududi wa bid'ah, sampai-sampai karena mereka saking kuatnya di atas sunnah tidak ikut-ikutan kebid'ahan, tidak ikut-ikutan kemaksiatan, tidak ikut-ikutan mayoritas manusia, tetap di atas sunnah, sampai-sampai orang mengatakan kewong nyeleneh, bahkan sampai-sampai yang ahli sunnah dikatakan ahli bid'ah, karena berbeda dengan mayoritas manusia. Kita ini mayoritas manusia adalah ahli sunnah, kan deweki salafi itu ahli sunnah, sebagaimana piagam mana cesnya yang mengatakan bahwa dakwah salaf ini bukan ahli sunnah karena tidak ikut-ikutan faham asy'ariyah, inna lillahi wa inna raji'un. Ya, wa mufarqat li sawdil azam, mereka dicela sedemikian rupa dikarenakan mereka menyelisihi mayoritas manusia yang ada di waktu itu. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, ini adalah bab yang terakhir dalam bab al-ghuraba. Dalam pertemuan yang akan datang, hadirin sebutkan bab setelah al-ghuraba. Begitu ya. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.